بسم الله الرحمن الرحيم. Lebaran lalu saya sedang berobat untuk pengentalan darah yang saya derita. Ternyata selama pengobatan darah menggumpal di daerah otak. Apakah saya bisa kembali sembuh? Bisa. Kenapa nggak bisa? Nanya itu doang kan? Dia. Pertanyaan, apakah saya bisa kembali sembuh seperti sedia kala itu doang? Nanya, bisa. Kan nggak nanya apa kan? Obatnya apa? Bawang, semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Makan bawang. Caranya gimana? Masukin aja ke sup, airnya diminum, dan larut dia kan? Atau kalau enggak, Anda makan bawang beneran, dibikin sambal. Bisa?